jadi bikin nyaman sama rayuanmu. Tapi sering dibikin bingung juga sama sikapmu. Ngertiin sikapmu itu seperti kayak main hujan tau. Lama-lama bikin sakit juga. Entah siapa